Bahwa hadis ini mengandung makna yang dalam dan banyak, di antaranya kehidupan setelah kehidupan telah jelas dibuktikan dengan dalil ini. Hadis ini membuktikan bahwa ruh itu tidak wafat. Yang wafat adalah jasad, karena alat itu atau diperlihatkan suatu alam itu ya dan tidak baik itu adalah membutuhkan kehidupan. Kalau saja yang sudah mati dan diperlihatkan apapun tidak berguna, namun jasadnya wafat, namun ruhnya hidup dan ruhnya melihat apa yang akan dia temui kelak dia melaku di hari kiamat, di hari saat yang dibangkitkan oleh Allah SWT. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di dalam rahasia keunggulan dan kemuliaan hadis ini mengingatkan kita jika di dalam kemuliaan atau di dalam kehinaan, di dalam kenikmatan atau di dalam musibah, jika di sini kita ingat semua ucapan Rasulullah SAW adalah mutiara-mutiara. Namun di antara mutiara-mutiara yang kita pegang teguh, satu hadis ini akan menjadi obat bagi kita saat kita sedih, dan juga tidak akan membuat kita tertipu saat kita dalam kenikmatan, akan membuat kita selalu bersyukur jika hadis ini kita pegang. Bahwa telah hari kiamat setelah kita wafat akan dengan tempat dari mana. Maka di saat itu Allah SWT memperlihatkan tempat kita setiap pagi dan sore bukan diam saja seperti dari apa pingsan yang tidak bergerak, tapi rumah memilih tempat yang setiap pagi dan sorenya di surga atau di neraka. Maka seribu keberuntungan bagi orang yang beriman. Beruntunglah kita yang hadir di majlis ini dalam kumpah rahmat Allah SWT. Mengesahkan Imam Ibn Hajar dan lainnya bahwa Imam Ibn Hafidhi bahwa hari-hari mulia di bulan Dzulhijjah termasuk kepada hari tersyirik, yaitu hingga 13 Dzulhijjah, tidak hanya tanggal 1 hingga 10 saja, tapi hari-hari mulia yang dimaksud dalam hadis sahih yang malam Selasa lalu kita baca, yaitu tiada amal yang lebih mulia daripada hari-hari ini, itu hari-hari 1 hingga 10 Dzulhijjah. Imam Ibn Hajar mengatakan ada pendapat yang mengatakan bahwa termasuk 3 hari setelah Dzulhijjah, setelah 10 Dzulhijjah, yaitu hingga 13 Dzulhijjah, hari ini 11 Dzulhijjah, masih tersisa 2 hari lagi bagi kita di mana amal kita dilipat gandakan oleh Allah SWT hingga 700 kali lipat bahkan lebih dengan kehendak Allah SWT. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka oleh sebab itu beruntunglah mereka yang meninggal di dalam keadaan husnul khatimah, dan seribu keberuntungan mereka yang mempunyai keturunan yang salihin dan salihah. Semoga keturunan kita menjadi salihin dan salihah, bahagia dunia dan akhirat. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan datang seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, ibuku telah wafat. Apakah berguna jika aku berbuat sesuatu, bersedekah sesuatu atas nama ibumu? Apakah akan bermanfaat baginya?" Bagi yang telah wafat, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bermanfaat bagi ibunya yang telah wafat. Jika ia berbuat sesuatu, maka sedekahkah ataukah amal ibadahkah atau berbaca Al-Quran lainnya yang diniatkan dihadiahkan untuk yang wafat." Rasulullah SAW berkata, "Bermanfaat." Demikian hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari menunjukkan rahasia kemuliaan berdiri yang tidak terputus dengan kewafatan jika mempunyai kerabat yang saleh dan salehah, ataupun keturunan yang saleh dan salehah, ataupun teman-teman saleh dan salehah yang mendoakan. Diriwayatkan di dalam hadis Abdul Mufrad oleh Imam Bukhari dalam sahihnya bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ketika salah seorang yang telah wafat dimuliakan oleh Allah SWT, diangkat derajatnya setelah wafat, maka ditanya oleh ruh yang telah wafat ini, bertanya kepada Allah SWT, ayyurat ayyusyi hadith, wahai Allah, kenapa aku bisa dimuliakan pada aku telah wafat? Nah, sewafat tidak bisa berbuat nama lainnya, tiba-tiba dia terangkat mulia, maka alhamdulillah, maka dikatakan kepadanya, anakmu memohon pengampunan bagi dosa-dosa kepada Allah. Maka Allah harus tambah naik derajatnya di dalam kuburnya, apalagi di akhiratnya. Demikian hadirnya adalah yang dimuliakan Allah. Pun sebaliknya demikian, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di riwayat di dalam sahih Imam dan lainnya, "Thalatha da'wat mustajabat la syak fihin. Da'watul madlub wa da'watul musafir wa da'watul walid 'ala waladih." Tiga doa yang pasti dijawab oleh Allah tanpa ada keraguan, yaitu doa orang yang dizalimi. Hati-hati dengan orang yang dizalimi. Kalau orang yang dizalimi orang lain, maka orang yang dizalimi itu berdoa kepada Allah SWT, wahai Allah, dengan keadaan yang dizalimi, maka doa itu Rasulullah mengatakan, hati-hati, tiga macam doa yang tidak ada keraguan dijawab oleh Allah SWT, doa orang yang dizalimi. Yang kedua, da'watul musafir, doa orang yang dalam perjalanan, orang yang dalam perjalanan, selama perjalanan yang bukan yang perjalanan yang maksiat, maka doanya dijawab oleh Allah SWT. Yang ketiga adalah doa ayah bunda atau orang tua kepada anak. Dalam salah satu riwayat dijelaskan oleh salah seorang hadis diriwayatkan dalam Al-Umm Mahmud Musyarah Sunan Abi Dawud atau di dalam Fathul Aqwadi dalam Syarah Sunan Tirmidzi, bahwa hadis ini menjelaskan doa ayah kepada anaknya. Lalu bagaimana dengan doa ibu kepada anaknya? Wala syakka a'lam min dzalik, tanpa keraguan doa ibu lebih daripada doa ayah kepada anaknya. Maka selama dia mempunyai orang tua ayah atau bunda, mohon doa kepada ayah bunda. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, "Tuba man birra man birra walidayhi tuba lahu zadallahu bi umrihi." Karena beruntunglah orang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, tubalahu ini beruntungan baginya, kebaikan baginya. Dalam makna lain, baginya kemuliaan di syurga kelak, yaitu kebahagiaan di syurga kelak. Zadallahu bi umrihi, dan Allah SWT menambahkan baginya usianya. Usia pun bisa berubah, bukan seharusnya yang bisa dihadirkan oleh Allah SWT. Nah, ini yang perlu kita jelas. Ya, banyak pertanyaan mengenai takdir yang membingungkan sebagian dari kita. Bagaimana dengan takdir ajal itu? Sudah ditentukan kalau ada hadis mengatakan bakti pada orang tuanya, maka ditambahkan usia. Belum berapa lagi akhirnya. Jadi takdir itu memang tidak bisa berubah dan sudah diputuskan oleh Allah SWT. Namun Allah sudah menentukan pula sejak kita belum lahir bahwa bulan demi bulan ini jika ia berbuat ini dan ini dan ini, maka usianya sekian, rezekinya sekian, demikian hari-harinya, dan wafat dalam keadaan seperti ini. Jika dia berbuat begini, begini, begini dan begini, maka dia akan begini, begini, wafatnya begini, rezekinya sekian, demikian dan usianya sekian, demikian kita akan berbuat. Di antaranya, jika dia bakti pada orang tuanya, maka usianya sekian. Jika dia tidak bakti pada orang tuanya, usianya sekian. kalau itu ditentukan oleh Allah tidak bisa diubah lagi. Namun kita memilih jalan mana yang terbaik, maka tentunya masa depan kita berubah menjadi semakin baik. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mereka yang terus mencapai mengarah kepada jalan kebaikan, maka Allah SWT akan memberikan baginya dua takdir, takdir yang lebih baik daripada takdir yang sudah dia ada dan sekarang. Maka niatlah dengan niat yang ikhlas untuk membenahi keadaan kita lebih baik dan semakin baik, maka takdir kita niat esok semakin baik dan indah. Amin. Allahumma. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah pantang tinggal bagi segenap makhluknya Allah SWT, dan beliau adalah yang selalu membuka bagi kita kehidupan, dan beliau lah yang doa yang paling mustajab dari semua doa. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, para nabi dan rasul bahkan memohon doa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan dia dalam sahih Bukhari Muslim dan lainnya. Hadis yang sering kita dengar, di saat semua hamba tidak bisa berbuat apa-apa dan para nabi dan rasul berkata, nafsi-nafsi dihabulillah dari ini, diriku pergi kepada selainku. Di saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, aku yang akan memberi syafaat bagi para pendosa. Demikian beruntung para pecinta Sayyidina Muhammad. Limpahan kemuliaan dalam kehidupannya dunia dan akhirat bagi para pecinta Sayyidina Muhammad. Wahai Allah, pastikan kami semua yang hadir dalam naungan cinta kepada Sayyidina Muhammad, hingga kami wafat dalam cinta kepada Sayyidina Muhammad, hingga kami berkumpul di hari kiamat bersama Sayyidina Muhammad. Karena kau telah pastikan lewat sang Nabi bahwa semua orang akan berkumpul dengan kekasihnya. Pastikan kami bersama Nabi-Nya Muhammad, Nabi-Nya Muhammad, Sayyidina Muhammad, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Limpahan puji kehadirat Allah yang menghadirkan kita di majlis para pecinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam naungan zikir dan doa dan munajat, kita berdoa dan bermunajat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya pribadi mengucapkan Yeah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah.